Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik peserta takhasus ataupun para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang nahwu yang kita ambil dari kitab Al-Ajurumiyah. Bahasan kita sudah sampai pada Mansubatul Asma, dan poin yang sudah kita bahas terakhir adalah maf'ul min ajlih. Ada PR ya? Ya, coba nomor satu siapa? Wala taktulu awladaku khasyata imlakin. Ya, i'rab wa harfu atfin bisa. Ya, istinaf lah ya. Apa istinaf artinya? Ya, dimulai. Permulaan. Terus la afu nahi taqtulu fi'lun mudhari'un majzumun bi bila wa alamatu jazmihi hazfun nun niabatan niabatan anis sukun anis sukun li'annahu li'annahu min minal af'ali khamsah ya alwawu wawul jamaah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun al-alif alif lil itlaq awlada maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jamu taksir wa huwa mudhaf ka domirun mutasilun mabniun ala dommi fi mahali jari mudhafun ilai mim lil jama. Terus khasyata maf'ulun min ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa mudhaf imlakin kin kin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ya, barakallahu fik. Nomor dua siapa? Walatumsiku hunna diroro. Ya. Wa wawu istinaf la harfu nahi tumsiku fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi harfu nun niabatan anis sukun li'anahu minal af'alil khamsah alwawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun hunna hu domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali nasbi maf'alun bih nun nun lin niswah ya. Nun lin niswah bukan alamat jama' lil inas ya, sama ya niswah ta'ata. Terus dirara diraran maf'ul min ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Iya, barakallahu fik. Faham ya tentang maf'ul min ajli atau sebutan lain apa? Maf'ul apa? Iya. Maf'ul lah ya lahu. Ya, selesai. Kita lanjut ke maf'ul ma'ah. Coba dibaca kaidahnya dalam matan Al-Ajurumiyah. Al-maf'ulu ma'ah huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu nahu qawlika ja'al amir wal jaysha wastawal ma'u wal khashabah. Artinya isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan orang gitu ya, menjelaskan orang yang dikenai pekerjaan yang disertai dengan fi'il, ma'ahul fi'il. Faham tidak? Tidak. Nah, ini salah satu. Pertama gini, nanti ada definisi yang lebih gamblang, lebih jelas, lebih baik ya. Jadi maf'ul ma'ah itu pertama isim, bukan fi'il atau huruf. Itu syarat pertama. Kedua, dia mansub. Jadi tidak boleh apa? Rafa atau jar. Nah, tapi harus mansub ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yudhkaru disebutkan atau diterangkan, dibayani untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'l, orang yang dikenai pekerjaan. Nah, dari sini maka seluruh mansubat yang lain tidak termasuk. Jadi kalau hanya dia isim yang dinasabkan, itu banyak ya enggak? Banyak. Tapi pas untuk menerangkan orang yang dikenai pekerjaan, maka itu menjadi spesifik. Tapi itu menjadi mubham. Arti mubham itu apa? Samar. Antum ngerti enggak diterjemahkan kayak gitu tadi? Enggak ya. Nah, maka ini yang menjadi kritik sebagian dari ulama ahli nahu. Termasuk Syekh Al-Utsaimin menyatakan lau qala al-muallifu al-ismul mansubul ladzi yudzkaru ba'da wawin bi ma'nal ma'i ma'a lakana ahsan. Seandainya muallif, apa itu muallif? Pengarang. Siapa pengarangnya? Ajurumi. Itu nama orang. Seandainya pengarang ini mendefinisikan dengan isim yang dinasabkan, yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a, pasti itu lebih baik. Isim yang dinasabkan, yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a, wawunya ini artinya ma'a, maka itu lebih baik untuk membedakan dengan wawu ataf. Sebagai contoh, ja'al amir wal jaisha. Contoh, ja'a al-amiru, ini bisa dibaca dua. Al-amiru wal-jaisu, wawunya jadi waw apa? Ataf. Ja'a fi'il madhi, al-amiru fa'il, wawunya ataf. Al-jaisu ma'tuf ala al-amir wal ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, dan seterusnya. Bisa juga ja'a al-amiru wal jaisa. Wal jaisa. Telah datang amir, tahu amir? Apa? Bisa nama orang, amir, nama orang, amir. Bisa pemimpin. Al-jaish apa? Pasukan, tentara. Nah, jadi kalau ini telah datang pemimpin dengan tentara. Kalau ini telah datang pemimpin bersama dengan tentara. Kalau contohnya begini, bisa dua makna ya. Dengan dua makna, maknanya juga, dua bacaan, maknanya juga hampir sama. Tapi irobnya yang beda. Wawunya bukan wawu ataf. tapi disebut waw ma'iyah. Al-jaisha maf'ul ma'ah. Al-jaisha maf'ul ma'ah mansubun. Wa'alamatu nasbihi fathah. Sekarang contoh yang kedua apa? Nah, kalau yang ini enggak bisa yang ataf. Istawa al-ma'u wa khashaba. Apa artinya? Istawa apa? Hah? Istawa sawa. Apa sawa? Sama. Telah sama air itu. Al-khashabah apa? Kayu. Jadi maksudnya air itu, ketinggian air sama dengan ketinggian kayu. Itu maknanya. Kalau ini gak bisa wawunya waw ataf. Karena maknanya tidak memungkinkan untuk difahami demikian. Ya. Telah sama air dan kayu, enggak mungkin kan maknanya. Tapi kalau istawal ma'ul wal khashabah, ya jadi air itu beda dengan kayu. Bentuknya, fungsinya, bahannya kan gitu ya. Nah, kalau enggak mungkin istawa al ma'ul wal khashabatu, enggak mungkin. Maka ini tidak mungkin wawunya dibaca, wawunya ataf dan dibaca wal khasyabu, tidak mungkin ya. Nah, tapi ini mah harus istawal ma'u wal khasyabah wal khasyabata, telah sama air itu dengan kayu. Maknanya ketinggian air sama dengan ketinggian kayu. Maka ini yang disebut dengan waw, wawunya waw ma'iyah. Al-khashabahnya apa? Maf'ul ma'ah. Ya. Maf'ul ma'ah. Coba i'rab. Istawal ma'u wal khashabah. Istawa fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddarati ala harfil alif, bukan iya. Itu yang kata orang Sunda disebut alif bingkeng. Kalau alif kan biasanya lurus. Ini mah bingkeng. Disebut alif ta'nis maqsurah. Disebut dengan bahasa kita, bahasa Sunda, alif bingkeng. Jadi alif bingkeng itu dalam kitab Alfiyah. Alfiyah itu kitab Nahu tingkat advance. Ya. Jadi dibahasnya di bab-bab terakhir. Jadi kalau orang sudah tahu alif bingkang, berarti sudah tinggi ilmu nahunya. Kata orang Sunda, abdi mah teterang alif bingkang acan. Nah, memang jangankan orang awam, ya, para santri juga untuk level awal nggak tahu alif bingkang itu apa. Nah, ini alif bingkang. Arti bingkeng apa? Bengkok. Alif bengkok. Biasanya alif kan lurus, tegak. Ini bengkok. Ini disebut alif ta'nis maqsurah. Jadi istawa fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddarati ala harfil alif. Al-ma'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi ahli annahu ismul mafrud. Apa jama' al-ma'miyah? Kalau bahasa Arab amiyahnya sering disebut apa? Moya. Fi moya, fi moya walalla. Ada air enggak gitu. Terus bukan am, fihi moya amla, tapi la, fi moya walalla gitu. Hal fahimta walalla gitu. Itu amiyah ya, bahasa apa? pasar Arab pasaran yang enggak dipelajari di bangku-bangku kuliah. Tapi dipelajarinya dalam pergaulan, awal bergaul, awal dengar aneh dan tidak faham, ya. Anta ma fi kalam Arab, bingung. Ma fi kalam Arab, seperti itu. Artinya enggak bisa bahasa Arab. Fi kalam Arab, seperti itu. Artinya bisa bahasa Arab. Jadi enggak masuk kaidah nahu, ya. Kalau bahasa Arab, fasaran. Amiyah. Al-ma'u, jamaknya moya. Jamaknya miyah. Dalam kitab Bulughul Maram, bab-bab awal disebut babul miyah. Miyah jamak dari air. Ma', ya. Bahasa Arab pasarnya apa tadi? Moya. Istawal ma'u, al-ma'u fa'il tadi. Wa apa? Wa'u ma'iyah. Al-khashabata maf'ul ma'ah. Mansubun wa'alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Ya. Jadi bisa kalau yang pertama ja'al amiru, bisa dibaca wal jaisu, bisa dibaca wal jaisha. Kalau umpah ja'a Muhammadun wa Zaid, bisa dibaca Zaidun, bisa dibaca Zaidan. Ja'a Muhammadun wa Zaidun atau Zaidan. Kalau dibaca Zaidun berarti wawunya waw ataf. Kalau dibaca wa Zaidan wawunya waw ma'iyah. Ya. Ini lebih jelas. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin lebih simpel, lebih bagus, lebih mudah terfahami kalau definisi dari waw ma'ah itu ada definisi dari maf'ul ma'ah itu adalah al-ismul mansubul ladzi yuzkaru ba'da wawin bimakna ma'a. Jadi isim yang dinasabkan yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a. Apa arti ma'a? Beserta, bersama. Ada beda makna enggak? Ada sedikit, ya. Ja'al amiru wal jaisha. Apa bedanya dengan wal jaisu? Coba al amir dengan jaisha levelnya sama apa beda? Beda. Mana yang lebih tinggi? Amir. Jaishnya levelnya di bawah amir. Ya. Nah, kalau ja'a Muhammadun wa Zaidun berarti levelnya sama. Muhammad dan Zaid itu teman selevel, enggak ada yang lebih utama. Tapi kalau ja'a Muhammadun wa Zaidan, nah Zaid itu penyerta, pendamping dari Muhammad. Mungkin bawahannya, mungkin bodyguardnya, mungkin asistennya, mungkin apalah yang levelnya di bawah Muhammad. Jadi bedanya hanya seperti itu, ya, dari segi makna. Jadi rata-rata waw ma'iyah bisa juga dibaca sebagai waw ataf. Rata-rata umum seperti ja'a Muhammadun wa Zaidun atau wa Zaidan. Ja'al amiru wal jaisu atau wal jaisha, ya. Tapi ada kalimat yang tidak bisa ataf seperti istawal ma'u wal khashabah. Enggak mungkin ini ataf karena maknanya rusak. Telah sama air itu dengan kayu. Enggak mungkin kan? Sama apanya? Ya, Ada yang sama, bentuknya beda, bahan pembuatnya beda, bahan materialnya beda, terus struktur molekulnya beda, rumus kimianya beda. Apa rumus kimia kayu? Gak ada ya. Kalau air apa? H2O. Kalau kayu gak tahu. Tapi kalau begitu sama dalam hal ketinggian. Maka ma'iyah. Ya, ma'iyah. Ada lagi yang tidak bisa ma'iyah, tapi wajib ataf. Wajib ataf. Tidak bisa ma'iyah. Yaitu kalau fi'il yang digunakan adalah fi'il musyarakah. Fi'il musyarakah itu saling berhadapan yang harus dua orang. Seperti umpamanya tasyaraka Muhammadun wa Zaidun. Telah berserikat Muhammad dan Zaid. Kalau berserikat mungkin enggak sendirian? Tidak mungkin. Tidak mungkin bersendirian. Tapi pasti minimal berdua. Maka wajib di sana ma wau ataf. Tasyaraka Muhammadun wa Zaidun. Tidak mungkin tasyaraka Muhammadun wa Zaidan. Enggak bisa. Karena tasyaraka enggak bisa dilakukan sendirian. Taqatala mu'minun wa fasiqun aw kafirun. Telah berperang mu'min dengan orang kafir. Telah saling membunuh. Mungkin enggak saling membunuh hanya dilakukan satu orang? Tidak, tidak mungkin. Pasti oleh dua orang. Maka wajib di sana wawunya wawu ataf. Tidak bisa dengan wawu ma'iyah. Ya. Nah, yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka ada kalimat yang bisa ataf, bisa wawu ma'iyah. Ada yang harus wawu ma'iyah. Ada yang harus wawu ataf. Dilihat dari segi apa? Makna. Ya. Terus kalau bisa ataf, bisa ma'iyah, mana yang lebih afdol? Lihat makna. Seperti ja'al amiru wal jaisha, itu afdol. Karena bagaimanapun amir levelnya di atas jaisha. Telah datang seorang amir dengan seorang tentara. Seorang prajurit. Sama levelnya? Enggak sama. Pasti si prajurit itu menyertai, ya enggak? Pasti si prajurit itu mengawal, mendampingi. Bukan memiliki kepentingan yang sama dengan amir. Maka afdal wal jaisha, wa afdalnya ma'iyah. Tapi kalau jaa Muhammadun wa Zaidun, kita kan enggak tahu Muhammad dengan Zaid itu apa teman, apa atasan dengan bawahan, apa guru dengan murid, kita enggak tahu. Ah, itu bisa jaa Muhammadun wa Zaidun. Mana yang lebih afdal? Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Gitu tah. Fahim tum? Iya. Ini yang pertama. Makna dari wau ma'iyah atau maf'ul ma'ah adalah maf'ul yang menyertai atau isim yang dinasabkan untuk menerangkan yang disebutkan setelah wau dengan makna ma'a, ya, itu pertama. Silakan difahami dulu, ditulis dulu. Kalau sudah ditulis, kalau ada pertanyaan, tanyakan. Sekarang makna kedua. Maf'ul ma'ah dipakai untuk menerangkan pekerjaan, dua pekerjaan yang berbeda, tapi dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dua pekerjaan yang berbeda oleh dua orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Contoh, baca tanah, bukan tabak ya, tanah wal tul goda aiu a wa Muhammadan yanamu. Apa artinya? Ya, saya makan siang ketika Muhammad tidur. Jadi ada berapa orang di sini? Dua. Siapa? Saya dan Muhammad. Ada berapa pekerjaan? Apa? Makan dan tidur. Waktunya bareng. Tanawaltul ghada'a wa Muhammadan yanamu. Aku makan siang ketika Muhammad sedang tidur. Nah, Muhammad ini maf'ul ma'ah. Coba ya Rab. Tanawaltu fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Tu domir raf'in mutaharrik mabniun ala dhommi fi mahali raf'i fa'ilun. Al-ghada'a maf'ulun bih man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'ri wa wau ma'iyah. Muhammadan maf'ul ma'ah man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad. Yanamu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Udah begitu. Jadi maf'ul itu ada berapa coba? Ada maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul min ajlih, maf'ul fih. Apa maf'ul fih teh? Dharaf ya. Ada juga maf'ul ma'ah. Kita umpamanya buat contoh yang ada seluruh maf'ul. Saya marah. Dengan marah yang sangat dahsyat. Contoh. Karena kesalahan seseorang. Kesalahan Zaid. Saya pukul dia dengan pukulan yang keras. Di pagi hari. Sampai ada seorang pemimpin dan ajudannya takut lalu pergi. Baca. Darabtu Zaidan darban sabahan wa dhahabal amiru wal jaisha khaufan min iqabi alaihima. Apa artinya? Marah maunya. Saya telah mukul Zaid dengan sebenar-benarnya. pada waktu subuh, dan pergilah Amir dan tentara karena takut terhadap hukuman saya kepada mereka berdua. Coba ya Rob, darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun li tisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. Tu dhamir raf'in mutaharrik mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Zaidan maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismu mufrad. Darban maf'ul mutlaq man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Sabahan maf'ul fi man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Wa ataf zahaba fi'lun madin mabniun al-fathi la mahala lahu minal i'rab. Al-amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ismu mufrad. Wa wa'uma'iyah al-jaysha maf'ul ma'ah mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Khaufan maf'ul min ajli mansubun wa alamatun nasbihi. Ah, dan satu. Jadi ada berapa maf'ul? Satu maf'ul bih. Kedua maf'ul mutlak. Tiga maf'ul fi. Empat maf'ul ma'ah. Lima maf'ul min ajli. Ya. Fahimtum? Ada pertanyaankah? Untuk yang maf'ul ma'ah, Ustaz, isimnya apakah disyaratkan harus marifat? Karena ya, kita lihat kan marifat semua rata-rata itu. Enggak. Apakah harus ma'rifat? Tidak disyaratkan harus ma'rifat. Bisa nakirah, bisa. Umpamanya ketika saya sedang tidur, ada seorang laki-laki datang. Ya. Saya sedang tidur dan laki-laki itu datang. Siapa laki-laki itu? Enggak tahu. Enggak dikenal. Nah, anamu warajulan yati. Warajulan yati, saya sedang tidur dan laki-laki itu datang. Ada pertanyaan lagi? Maf'ul ma'ahnya harus mufrad? Enggak. Bisa juga juyus, ja'al amir wal juyus. Juyusha. Ja'al ustad watulab, bisa aja. Ada lagi? Tidak ada. Cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita jumpa kembali Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.